jiwaku yang kau berikan di saat diriku menginginkanmu, namun kau berpaling pergi serta kau luka meneteskan air mata. Sesali diriku hianati cintaku untuk dirinya. Sepi tanpa hangatmu, bilakah cinta yang semestinya dia padaku. Biarlah sunyiku menyimpan semua kisah yang pernah kita lewati. Harap untukku jalan sisa waktu yang tersisa. Dan terburu dalam